khairan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-19 dari surah An-Najm dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Baik. Tidakkah kalian memperhatikan wahai orang-orang musyrikin, tuhan-tuhan kalian ini yang kalian sembah? Al-Lata, Uzza, dan Manah. Tiga-tiga ini, tiga berhala ini yang disembah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang-orang kafir pada saat itu menyembah patung berhala ini yang mereka sendiri sangat mengagungkannya. Al-Lata, dikatakan Al-Lata, ada yang mengatakan bahwa Al-Lata itu dari kata-kata Latta Yaluttu. Dikatakan Latta Yaluttu karena dulunya ada orang Saleh di zaman itu, jauh sebelumnya, senantiasa memuliakan Hujjaj, senantiasa memuliakan orang-orang yang melakukan ibadah haji. Dia berkhidmat. Latta Yaluttu, dia senantiasa mengadon. Dia mengumpulkan hartanya selama 1 tahun, kemudian di musim haji dia mencurahkan hartanya itu untuk menjamu siapa saja yang melakukan haji dan melewati tempat itu, dan membagi-bagikannya, memberikannya kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Perlu ingat bahwa haji tentunya sudah ada dari sejak zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi sampai orang Quraisy masih tetap melakukannya. Cuman mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jadi tetap mereka dikatakan musyrik. Tapi diajak untuk bersyahadat, mereka sangat tahu konsekuensinya. Begitu mereka bersyahadat, mereka harus meninggalkan semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka tidak inginkan sehingga mereka tidak mau bersyahadat. Baik. Latta ini, dari kata-kata Latta Yaluttu, orang Saleh ini mengadon adonan senantiasa untuk mereka, untuk dia bagi-bagikan ke para jamaah haji yang lewat di tempat itu, sampai dia meninggal dunia karena kesolehannya, sehingga orang mengeramatkan dan menganggap agung barakallahu fikum batu yang biasa dipakai oleh orang ini untuk mengadon. Sehingga mereka barakallahu fikum membuat patungnya, monumennya di tempat itu, sehingga mereka pun menyembahnya. Baik. La haula illa billah. Atau ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah berhala yang mereka sembah, yang mereka namakan Al-Lata, itu taknis dari Allah barakallahu fikum. Uzza, taknis dari Al-Aziz. Manat, itu taknis dari Al-Mannan. La halaqata illa billah. Mereka sendiri yang membuat nama-nama untuk patung-patung yang mereka sembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsata al-Ukhra?" Baik. Mereka menamakan tuhan-tuhan mereka ini perempuan, barakallahu fikum. Sesembahan-sembahan ini perempuan, malaikat-malaikat juga perempuan-perempuan. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsata al-Ukhra? Apakah kalian memperhatikan bahwa sesembahan-sesembahan kalian ini memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari kalian? Apa itu Lat wal Uzza wa Manat Tsalitsah al-Ukhra? Alakumuz dzakaru wa lahul unsa? Apakah kalian memilih untuk diri-diri kalian tiap anak laki-laki? Baik. Kalian memilih untuk diri kalian anak laki-laki. Artinya kalau kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, kalian menguburnya hidup-hidup. Ini di zaman itu mereka mengubur anak-anak perempuan mereka dalam kondisi hidup-hidup karena mereka menganggap bahwa anak-anak perempuan tidak bernilai. Barakallahu fikum, lemah. Baik. Tidak bisa mempertahankan diri. Dan memang pada saat di zaman jahiliyah tidak ada harganya perempuan. Besar toh tetap menjadi pelacur. Sehingga mereka enggan untuk membiarkannya hidup. Tapi ini kebanyakan, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Walah tetap ada orang yang menjaga dan memelihara anak-anak perempuannya. Baik. Ada tetap yang memelihara taib anak perempuannya sampai besar. Wailah kebanyakan mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena mereka takut ar. Mereka takut hina dengan perempuan itu. Kondisi perempuan pada saat itu memang barakallahu fikum sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan, tidak memiliki hak sama sekali. Dari harta warisan juga mereka tidak dapatkan. Dan yang lainnya dari hak-hak. Setelah datang Islam, Masya Allah, Islam sangat memuliakan para perempuan. Sangat menjaganya, sangat menghormatinya. Jadi, diadakanlah syariat-syariat untuk perempuan sehingga mereka sangat suci, bersih, terjaga. Terjamin, tidak terkotori, tidak ternodai dengan syariat-syariat seandainya mereka mau menjalankannya dengan berbagai macam syariat, di antaranya mereka harus berhijab, menutup auratnya, karena kapan-kapan mereka keluar dari rumah dengan tabarruj maka terjadi banyak kejadian-kejadian pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan. La halaqata illa billah. Kemudian tetap mereka di rumah. Tetap mereka di rumah dan ini lebih aman untuk mereka. Seandainya pun keluar melakukan safar, maka mereka harus ditemani oleh mahram-mahramnya dari kalangan laki-laki, apakah itu kerabat, ayahnya atau pamannya atau saudara laki-lakinya. Atau anak laki-lakinya. Al-muhim, dia sangat dijaga. Dan diperintahkan orang tua untuk menikahkannya dengan orang-orang saleh, laki-laki yang saleh. Dan yang lainnya, barakallahu fikum, dari urusan-urusan perempuan ini, maka kita dapat Islam sangat menjaga dan menghormati namanya perempuan. Diberikan hak-haknya, warisannya, barakallahu fikum. Dimuliakan dalam keluarga, dimuliakan dalam keluarga, tidak dianiaya, barakallahu fikum. Sebenarnya istilah kekerasan dalam rumah tangga di dalam Islam sudah ada, barakallahu fikum. Penjagaan dan pemuliaan terhadap perempuan-perempuan sebelum adanya orang-orang sekarang yang mengatakan ini KDRT. Islam sangat memuliakan. Sehingga ketika ditanya tentang kepada siapa aku akan menikahkan putriku, maka dijawab oleh seorang ulama, nikahkan dia dengan laki-laki yang saleh. In ahabbaha akramaha wa in sakhataha lam yadhlimha. Kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Dan kalau dia tidak senang dengannya, maka dia tidak akan menganiayanya. Akan ditalak dengan cara yang baik. Dan memang inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wasarrihuhunna sarahan jamila. Baik. Barakallahu fikum. Maka dengan datangnya ke Islam ini mulialah perempuan. Cuman barakallahu fikum, perempuan itu sendiri dan propaganda dari orang kufar dan dari kalangan orang-orang munafikin pengen agar supaya kaum muslimin muslimat secara khusus keluar dari norma-norma tuntunan syariat sehingga kembali mereka menjadi hina. Baik. Kembali mereka menjadi hina. Baik. Dipegang-pegang oleh orang, baik di jalanan dibawa ke sana kemari, la haula quwata illa billah, bermalam dengan laki-laki yang bukan mahramnya, suatu hal yang biasa terjadi perkumpulan ini yang tidak syar'i. Baik, ini karena propaganda dengan berbagai macam emansipasi lah, apalah hak kebersamaan dan seterusnya, sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Hatta banyak dari kalangan orang-orang kufar pengen kembali dan kembali kepada fitrah sebagai perempuan. Dan dia mendapati bahwa Islamlah adalah tempat untuk dimuliakannya perempuan. Islam tempat untuk dimuliakannya perempuan. Wala haula wa quwwata illa billah. Maka kita kembali di sini dikatakan alakumud dzakar walahul unsa, apakah kalian memilih anak laki-laki untuk kalian pilih untuk diri-diri kalian anak laki-laki dan kalian sandarkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan, kalian yakin bahwa malaikat-malaikat itulah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tilka idzan qismatun dhiza, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembagian yang sangat curang. Baik. Kalian tidak pengen anak perempuan, kemudian kalian sandarkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sendiri lam yalid wa lam yulad. Baik, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Baik. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum, tidaklah itu semuanya kecuali nama-nama atau sifat-sifat. Barakallahu fikum. Nama-nama dan sifat-sifat yang kalian sifatkan untuk berhala-berhala kalian. Sammaytumuha antum wa aba'ukum, kalian sendiri yang beri nama-nama. Baik. Kalian sendiri yang membuatnya, memahatnya, kemudian sendiri kalian takut kepadanya. Baik. Ini adalah satu kedunguan barakallahu fikum. Dia sendiri yang memahatnya, dia sendiri yang membentuknya, kemudian yang memasangnya di tempat yang mereka inginkan, kemudian mereka sendiri yang menyembah-nyembahnya, kemudian mereka sendiri yang takut. Baik, barakallahu fikum. Ma anzalallahu biha min sultan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada perkara ini dalil sedikit pun. Yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus, tidaklah mereka lakukan ini kecuali hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Baik. Hawa dan persangkaan-persangkaan mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, sementara telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Datang Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejelas-jelasnya. Akan tetapi mereka berpaling, congkak, tidak mau ikut tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Amlil insani ma tamanna, Apakah untuk manusia ini apa yang mereka angan-angankan? Baik. Yang mereka angan-angankan adalah syafa'ah. Syafa'at. Mereka menyembah berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan ini, orang-orang saleh ini yang sudah mati, harapannya mereka dibela nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haulai syufa'auna indallah. Akhirnya mereka menyembahnya. Mereka minta syafaat, minta pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal pembelaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat. Baik. Kullillahi syafa'atu jami'a, katakan bahwa syafa'atu milik Allah Subhanahu wa taala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Jadi kemana kita minta syafaat? Kita minta syafaat kepada pemiliknya, yakni Allah tabaraka wa taala, bukan kepada orang saleh, bukan kepada nabi. Baik. Bukan kepada syuhada. Kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan izin untuk nabi memberikan syafaat untuk aku. Baik. Bukan minta kepada nabi, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula illa billah. Syafaat ada dan kita yakini. Karena nasnya jelas dari Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat. Syafaat. Maka barakallahu fikum, hendaknya untuk kita mendapatkan syafaat adalah at-tauhid yang pertama kali yang harus kita miliki. At-tauhid yang pertama kali harus kita miliki. Ini modal yang harus kita bawa masuk alam akhirat. Kemudian yang kedua adalah musahabatus salihin. Berkawan, bersahabat dengan orang yang saleh. Karena mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Baik. Akan berkata orang-orang saleh, ya Allah, saudaraku, temanku, sahabatku, ya Allah, si fulan dulunya bersama dengan aku di dunia, kok aku tidak melihatnya dia ini? Di mana gerangan? Baik. Maka dikatakan bahwa dia di dalam neraka. Baik. Maka dia dipersilahkan untuk memberi syafaat, tentunya untuk mengangkat diri orang tersebut. Barakallahu fikum. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena bisa memberi syafaat. Baik, maka disyafaatilah sahabat tersebut kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Baik, barakallahu fikum. Syafaat harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat dan yang disyafaati adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak musyrik. Satu-satunya manusia dari kalangan musyrikin yang diberi syafaat adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Ayahnya Ali bin Abi Talib. Ini satu-satunya manusia yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, tayyib ammuka Abu Talib. Innahu kana yahutuka wa yudafi anka famada tughni anhu. Sungguhnya pamanmu Abu Talib senantiasa membela engkau, melindungi engkau, menyokong engkau. Apa yang kau bisa lakukan untuknya? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan saya yang memberi syafaat, kata Rasulullah, maka dia akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Sekarang dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan neraka dan dia diberi dua sendal, dua terompah. Yagli bihima dimaghuhu. Dengan dua terompah ini mendidih otaknya. Dan dia adalah manusia yang paling ringan azabnya di hari akhirat. Baik, ini manusia satu-satunya barakallahu fikum yang diberi keringanan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sang paman. Tapi tetap kekal di dalam api neraka. Karena dia mati musyrik, mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syafaat ini banyak jenisnya barakallahu fikum. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul kubra namanya. Ini yang biasa disebut dengan al-maqamul mahmud. Kedudukan yang terpuji. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di mahsyar, dalam keadaan mereka tersiksa, dalam keadaan mereka tidak nyaman keadaannya. Manusia semuanya tenggelam dengan keringat dosa dia, sesuai dengan sedikit banyaknya dosa yang dilakukan. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada sampai lutut, ada sampai pusar, ada sampai dada, ada sampai yuljimuhu iljama, sampai mulutnya. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dan didekatkan matahari sehingga panas terik luar biasa. Sehingga orang merasa gusar. Dan bukan satu hari, dua hari. Satu tahun, dua tahun mereka berada di mahsyar. Mereka pun datang ke Adam AS meminta untuk memberi syafaat. Adam menolak memberikan syafaat sambil mengatakan, menyampaikan kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian mereka mendatangi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana laha, saya memang yang berhak untuk itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Kemudian Allah SWT mengatakan, irfa ra'saka wasal tu'ta washfa tushfa. Allah SWT mengilhamkan kepada nabinya untuk memujinya dengan pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan sebelumnya kepada siapapun. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud. Mintalah engkau akan aku beri, dan berikanlah syafaat, aku akan menerima syafaatmu, menerima pembelaan. Maka pada saat itulah manusia diselesaikan urusannya di mahsyar. Pada saat itulah seluruh manusia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang dikatakan maqamam mahmuda. Ini yang dikatakan maqamam mahmuda. Barakallahu fikum. Syafaat yang lainnya adalah syafaat dimasukkannya orang-orang ke dalam sorga. Barakallahu fikum, yang sebenarnya mereka berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Yani tidak sempat masuk dalam neraka karena syafaat. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adanya orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga juga karena syafaat. Yang memberi syafaat adalah para anbiya war rusul wasiddiqin wasyuhada dan orang-orang yang saleh yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat kita minta kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan asbab-asbab yang dengannya kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Yakni ketauhidan dan amal saleh. Ini yang menjadikan kita insyaallah akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita dan dari kalangan baik orang-orang saleh yang ada sebelum kita. La ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit. Baik, dengan ketinggian kedudukan mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala ridai. Ini syarat bahwa orang itu harus diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Jadi syafaat pembelaan ada. Baik, dan kita hendaknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang saleh. Karena orang-orang saleh akan memberikan pembelaan nanti di hari kiamat. Baik, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunjukkan para majlis subhanallah bihamdika syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.